Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau bintang apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku. Besar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau bintang apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku. Bagaimana